Mitra Bisnis, Quick Yandi melihat lunturnya rasa nasionalisme di lingkungan elit, khususnya elit-elit yang telah menjadi komprador asing untuk menghisap kekayaan alam milik seluruh rakyat adalah faktor pendorong yang membuat bangsa Indonesia terjebak dalam perang modern yang tidak lagi mengandalkan kekuatan senjata, namun dampak negatif serta daya rusaknya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang dialami oleh Indonesia di era kolonial. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pak FM bersama Quick Yandi. Baik Pak Quick, apakah Bapak melihat rasa nasionalisme adalah kekuatan yang mampu membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan? Sangat besar, oleh karena rasa nasionalisme itu kan tidak mau kalah dengan bangsa lain. Bangga terhadap dirinya sendiri, martabat itu pentingnya bukan main. Itu adalah driving force, itu adalah kekuatan batin luar biasa. Kekuatan batin luar biasa yang akan menggerakkan rakyat ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat kembali pada sejarah. Kenapa 350 tahun dijajah dan kenapa kok akhirnya bisa merdeka? Itu kan ada seorang Bung Karno yang mampu, saya bukan dia seorang diri, jelas tidak, tapi dia sebagai simbol, sebagai ikon, mampu menggerakkan kaum intelektual pada saat itu, generasinya. Itu satu persatu kan hebat-hebat sebenarnya dibandingkan dengan sekarang, dan itu mereka adalah jelas nasionalis. Nah, sekarang kan lucu, kalau ada orang yang nasionalis memikirkan dan memberi berbagai macam argumentasi, itu kecenderungannya akan dipojokkan, dicemooh sebagai orang yang pikirannya sempit, sudah tidak mengerti bahwa dunia ini globalisasi, tidak mengerti bahwa informasi sudah bebas, tidak mengerti zaman perkembangan modern gitu kan. Lantas apakah Bapak juga melihat bahwa kekuatan itu masih melekat kuat di tengah bangsa ini? Tidak lagi, tidak ada. Semua argumen, karena kita tidak mampu dan korupsi, terus dirinci lagi dalam bidang teknologinya tidak mampu, dalam bidang, jadi tidak ada kebanggaan sama sekali, tidak ada semangat yang mana saya nggak mau kalah. Nah kalau kita nyala terus bagaimana? Ya sudah dibuka aja lebar-lebar, liberal total gitu. Nah sekarang okay. Saya bisa dikatakan bahwa nasionalis itu omong kosong gitu. Apa ya benar? Itu kan logisnya sampai seperti itu kok tidak dilihat atau dicemooh, itu gimana itu? Demikian Quick Yandi, Benny Rahmadi, Pas FM.